يا ربي صلي على النبي وسلم يا ربي سلام سلام عليك يا رسول الله عبد الله نبا يا أمين لنا بأيه يا عبد المطالب مدريدك يا مشفى عبد المطالب مدريد بابا الرسول خدي جانا مأسف الجنة بمعنى ما كنت تجنة sepupu dan sahabat Rasulullah. Delapan tahun usia Muhammad, ia ditinggal wafat oleh kakeknya. Ia dirawat oleh paman tercinta. Allah Maha di umur yang ke-30 tahun, ia juga telah mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad. Ia Sayyidi 40 tahun menjadi rasul, rasul terakhir bagi para anbiya, kekasih Allah dari yang termulia. Ya Rasulullah, ini kisah dari sejarah Rasulullah yang harus diingat agar semakin cinta dan memperbanyak salawat kepadanya. Ya Nabi Salam, ya Nabi Salam alaika, ya Rasul Salam alaika, ya Habib Salam alaika, ya Habib, ya Habib, ya Habib Muhammad. Meraih syafaatku kelak di yaumil akhir, berikanlah syafaat untuk kami semuanya, dan aku hilangkan itu menjadi umatmu. Kau yang terindah dari semua yang telah tercipta, salah-salah tetap untukmu. Tiada satu pun yang dapat menggantikan engkau, karena engkaulah Nabi terakhir. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Aisyah, ya Wattarabi, Akhbata Yaji, Rakan Adami, ya Umayyad. Tetap 40 tahun menjadi rasul, rasul terakhir bagi para anbiya, kasih Allah dari yang termulia. Ya Rasulullah, ini kisah dari sejarah Rasulullah yang harus diingat agar semakin cinta dan memperbanyak salawat.